rekan-rekan aku yang hebat, jumpa kembali dengan Matahari, media audio tuntunan anak sehari-hari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat ya. Nah, kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dan juga nyanyian dengan judul Menjaga Diri dari Makanan Minuman Berbahaya. Apakah kalian sudah siap? Yuk, kita dengarkan bersama. Pada suatu hari Minggu sepulang dari bermain, Jundi merasa lapar. Ia ingin makan. Tapi Jundi merasa bosan dan tidak mau makan makanan yang sudah disiapkan ibu di meja makan. Ia lalu membeli mie instan di warung dan memasaknya sendiri. Saat Jundi asik makan mie instan dengan lahapnya, ibu datang. Wah, anak ibu sedang makan. Iya, Bu. Enak sekali mie-nya. Loh, kamu makan mie instan? Bukankah ibu sudah siapkan makan siang, nak? Jundi tidak suka makan sayur terus, Bu. Jundi mau makan mie saja. Mie instan itu tidak baik untuk kesehatan, nak. Memangnya kenapa sih, Bu? Karena dalam mie instan itu mengandung bahan pengawet dan penyedap rasanya juga sangat kuat. Ah, Ibu. Aku kan sudah bosan kalau makan sayur. Mie ini enak sekali loh, Bu. Makan itu tidak hanya asal enak saja, nak. Kamu juga harus perhatikan sehat tidaknya makanan yang kita makan. Belum selesai ibu menasihati, tiba-tiba Jundi meninggalkan mie yang dimakannya dan berlari menuju kamar mandi. Kenapa kamu, nak? Nggak tahu, Bu. Perutku tiba-tiba mual sekali. Jundi masih terus muntah-muntah. Ibu kemudian mengambilkan air hangat untuk diminum Jundi. Ini air hangatnya. Diminum dulu supaya agak lega perutmu. Iya, Bu. Jangan-jangan mie yang kamu beli sudah kadaluarsa. Ibu lalu mencari bungkus mie instan yang dimasak Jundi di bak sampah. Ibu melihat tanggal kadaluarsanya. Ternyata, ya Tuhan, ini lihat, nak. Mie yang kamu beli ini sudah kadaluarsa. Aku tidak tahu, Bu. Untung saja kamu bisa muntah, nak. Kalau tidak, kamu bisa sakit. Kenapa bisa sakit, Bu? Karena makanan yang sudah kadaluarsa, bila kamu makan, bisa menjadi racun di dalam tubuh. Oleh karena itu, lebih baik membeli makanan dan minuman segar daripada makanan olahan. Iya deh, Bu. Bila kita membeli makanan dan minuman kemasan, harus dilihat kemasannya. Ada tidak logo halalnya? Masih bagus atau sudah rusak kemasannya? Apalagi bila bungkusnya sudah digigit tikus, seperti mie instan yang kamu beli ini, maka sudah tidak boleh lagi dimakan. Coba sekarang kamu dengarkan lagu ini. Agar badan sehat dan berenergi. Anak-anakku yang hebat, demikianlah cerita dan nyanyian tentang menjaga diri dari makanan dan minuman berbahaya. Bagaimana anak-anak? Menarik bukan? Anak-anak, setiap saat kita harus selalu menjaga kesehatan. Apabila kalian mau makan dan minum, lebih baik kalian menghindari makanan dan minuman yang tidak sehat seperti makanan siap saji atau makanan olahan. Makanlah makanan yang segar seperti buah dan sayur atau makanan yang dimasak sendiri oleh ibu. Kalau kalian membeli makanan atau minuman kemasan, kalian harus lihat kemasannya. Apakah ada logo halal? Apakah kemasan dalam kondisi baik atau ada bekas gigitan tikus? Lihat juga pewarna yang dipakai. Apakah warnanya mencolok atau tidak? Apakah makanan mengandung perasa yang sangat gurih atau tidak? Anak-anak, minuman dengan pemanis buatan juga bisa membuat kita terkena berbagai penyakit. Beberapa contoh makanan dan minuman yang tidak sehat adalah makanan ringan berkemasan, mie instan, minuman kemasan yang mencolok warnanya, permen yang warnanya sangat mencolok yang membuat lidah ikut berwarna bila memakannya. Anak-anak, kalau kalian memperhatikan makan dan minum dengan baik, kalian menghindari makanan dan minuman yang berbahaya. Maka kalian akan tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. Nah, anak-anakku yang hebat, sampai di sini ibu menemani kalian. Kita berjumpa di lain waktu dalam program yang lain. Dadah!